Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama taslima katsira ba'd. Masih kita melanjutkan pembahasan tentang at-tashhir. Ingat-ingat kaidah pentashhiran yang telah lewat ya. Di antaranya apabila ditashhir isim yang melampaui 4 huruf ya, maka dibuang huruf tambahannya untuk memungkinkan pentashhiran. Hanya saja di sana ada isim-isim yang melampaui 4 huruf, ketika dia ditashhir tidak boleh dibuang ya tambahannya. Dan ini yang akan dibahas oleh al-musannif pada bait yang ke-840. Qala al-musannif rahimahullah wa alifu at-ta'nitsi haitsu mudda wa ta'uhu munfasilain 'udda كذا المزيد آخرا للنسب وعاجز المضاف والمركب وهكذا زيادتا فعلان من بعد أربع كزعفران وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا ألف تأنيث كثيكا دي مدكا مرتي ألف تأنيث ممدودة يا ألف تأنيث ممدودة وتأودا تأنيثنيا munfasilaini udda, keduanya yakni alif ta'nits mamdudah dan ta'nitsnya yang melampaui 4 huruf itu dianggap terpisah ya, dianggap terpisah dari yang sebelumnya, sehingga pentashhiran itu diterapkan pada sebelum alif ta'nits mamdudah dan sebelum ta'nits. Nah, itu dua hal. Ucapan beliau di sini alif ta'nits haitsu mudda, yani alif ta'nits mamdudah mengeluarkan alif ta'nits al-maqsurah. Maka alif ta'nits al-maqsurah tidak dianggap terpisah. Ya, tidak dianggap terpisah. Seperti hubla hubaila, tidak dibuang akhirnya dan setelah ya-nya di fathah. Adapun pada pembahasan kita ini yang dikecualikan dari pembuangan, maka ia di atas wazan fu'ail, ya setelah ya tashhirnya di kasrah. Ya, contoh alif ta'nits mamdudahnya arbi'a urai bi'a, ya urai bi'a, terjadi di situ pentashhiran untuk selain atau sebelum alif ta'nits mamdudahnya. Arba' uraibi' uraibi'a. Contoh yang hak ta'nitsnya hamdalah hunayzil. Ya. Hunayzil, setelah itu ditambahkan hak ta'nits hunayzilah. Kemudian yang berikutnya. Kadzal mazidu akhiran linasabi. Demikian pula isim yang ditambahkan akhirnya untuk nisbah, ditambahkan pada akhirnya ya nisbah. Maka ketika ditashhir ya nisbahnya dianggap terpisah. Ya. Masyriqi. Ya, ditashhir musyairiq, musyairiqi. Maghribi, mughairib, mughairibi. Ya. Pentashhiran terjadi sebelum ya nisbah. Ya nisbah dianggap terpisah. Wa ajuzul mudhafi wal murakkabi ajuz. Bagian kedua dari tarkib idhafi berarti mudhaf ilaih, ya itu juga dianggap terpisah. Maka yang ditashhir adalah mudhafnya Abdullah Ubaidu Allahi, ataupun ajuz dari murakkab al-mazji, itu juga sama dianggap terpisah ya. Pentashhiran terjadi pada sadarnya seperti yang akan dilewatkan nanti ya. Ba'labak menjadi bu'aylibak. Kemudian wahakadha. Berapa itu? Yang pertama alif ta'nits mamdudah, yang kedua ta' ta'nits, ya. Yang ketiga isim yang ditambahkan pada akhirnya ya nisbah. Kemudian yang keempat ajuznya, ajuznya tarkib idhafi. Kemudian yang kedua ajuznya tarkib masjid. Ya, sudah lima ya. Wa hakadha ziyadata fa'lana, demikian pula dua tambahan yang ada pada fa'lana ini pun dianggap terpisah ketika ditashir dari yang sebelumnya. Pentashiran terjadi pada sebelum tambahan fa'lana, yani alif dan nun. Min ba'di arba'in gaza'farana, yang datang dua tambahan tersebut alif dan nun setelah empat huruf. Seperti za'farana di Arab, di tashir za'farnya zu'aifir. Ya. Zu'aifirana. Ya. Atau Zu'aifi Rana, ya. Kalau mansub majrur tinggal diganti dengan ya. Ya. Wa qadirin fi salama dalla ala, dan anggaplah terpisah madalla ala tasniyah, tanda yang menunjukkan kepada musanna. Jadi si musanna ketika ditafsir maka tanda tasniyahnya dianggap terpisah, sehingga pentafsiran terjadi sebelum tanda tasniyah. Ya. Tajirani tuwai jirani. Ya. Ahmadani uhay madani, atau kalau mansub dan majrur uhay midaini, atau jam'i tashihin jala, atau dianggap terpisah pula tanda yang menunjukkan kepada jama' tashih mudzakkar salim ataupun mu'anath salim, muslimina ya musayy limina, ya, mu'anath salimnya muslimat musayy limat, ya. Jam'in tashihin jala, jama' tashih yang jelas, tampak jama'nya. Ya, dikatakan oleh Al-Khubari, jala memungkinkan dua sisi i'rab. Sisi i'rab yang pertama, dia jala itu ma'atuf kepada dalla. Maka jama'nya dinasubkan sebagai maf'ul, di muqaddam. Boleh juga jala sebagai sifat dari jama' na'at. Ya. Kemudian kita masuk kepada syarah, ya, kepada syarah. La yu'taddu fi tashghiri bi alif ta'nits al-mamdudati wa la bi ta'i ta'nits wa la bi ziyadati ya'i an-nasabi wa la bi 'ajuzi al-mudhafi wa la bi 'ajuzi al-murakkabi wa la bil alif wa an-nun al-mazidataini ba'da arba'ati ahruf wa sa'idan wa la bi 'alamati tathniyah wa la bi 'alamati jam' at-tashih. Tidaklah dianggap dalam pentasiran alif ta'nits mamdudah. Tidak pula dianggap ketika ditasir tak ta'nits. Tidak pula dianggap tambahan ya nasab. Tidak pula dianggap ajuznya mudhaf. Tidak pula dianggap ajuznya murakkab. Tidak pula dianggap tambahan alif dan nun setelah empat huruf atau lebih. Tidak pula dianggap tanda tasniyah. Tidak pula dianggap tanda jama' tashih. InsyaAllah ini jelas. Wa ma'na kaunihi hadhihi la yu'taddu biha, makna dari hal-hal ini semua tidak dianggap, annahu la yadurru baqa'uha mafsulatan 'an ya at-tashhir bi harfaini aslaini, yaitu bahwasanya tidaklah mengganggu keberadaan hal-hal tadi yang sudah kita sebutkan dari alif ta'nits mamdudah sampai alamah jam' tashih. Tidaklah mengganggu keberadaan hal-hal itu semua dalam keadaan terpisahkan dari ya tashghir dengan dua huruf asli. Dengan dua huruf asli. Sayuqal, katakan dalam contoh, juhduba. Ya, juhduba. Ditashghir menjadi juhaydiba. Jadi pentashghiran terjadi pada juhdub, juhaydib. Setelah itu ditambahkan. Ya. Alif ta'nits mamdudahnya juhaydiba. Ah, di sini terpisahkan antara alif ta'nits mamdudah ya dengan ya tashghir oleh dua huruf, ya, dal dan ba. Juhaydiba. Ya, penting di situ ada penjelasan mafsulah 'an ya tashghir bi harfaini aslaini. Terpisahkan hal-hal tadi seperti alif ta'nits mamdudah ataupun ta' ta'nits dari ya tashghir dengan dua huruf untuk mengeluarkan semisal contoh sakran. Sakran. Kalau sakran ditashghir kepada sukairan setelah ya-nya di fathah, ya. Setelah ya-nya di fathah. Kenapa? Di fathah tidak dikasrah seperti juhaydiba. Karena dipisahkan antara ya. Ya. Antara ya dengan sukai ran ya, antara ya dengan alif dan nun tambahan itu dengan satu huruf saja ya, dengan ro saja, sukairan, maka di fathah setelah ya apa tasghirnya sukairo ya, apa karena di situ dipisahkannya ya tasghir dengan tambahan alif dan nun hanya oleh satu huruf. Demikian pula hamra humaira di fathah setelah ya-nya humaira, karena antara alif ta'nits mamdudah dengan ya-nya hanya dipisahkan oleh satu huruf. Demikian pula tamrah tumairah, dipisahkan antara tak ta'nitsnya dengan ya-nya hanya oleh satu huruf, maka itu tidak teranggap terpisah, tidak teranggap terpisah ya. Oleh karena di fathah ya. Nah itu, sedangkan yang kita bahas ini adalah seperti pentaskiran pada isim yang rubai di kasrah sebelum ya-nya atau setelah ya-nya. Wa fi hamdalah, dan pada contoh hamdalah ditasir hunayudilah, pentaskiran terjadi pada hamdol hunayudil ya. Hunayudilah di kasrah di sini setelah ya-nya, karena dipisahkan antara ya dengan hak ta'nits atau tak ta'nits dari dua huruf. Hunayzilah abqari, dari abqar ini sudah menjadi abqari. Ubayqiri ya ubayqiri. Dan pada contoh ba'labak, pada contoh ba'labak menjadi bu'aylibak ya, ya Arabnya pada akhir ajuznya ya. Kemudian pada Abdullah dikatakan Ubaidullah ya, Ubaidullah diharokati akhir dari sodernya, Ubaid dalnya ya, dal pada Ubaidullah itu diharokati sesuai dengan amil yang menuntutnya, bisa dhamma Ubaidullah, bisa fathah Ubaidullah, bisa kasrah Ubaidillah. Adapun yang keduanya menetapi mudhaf ilaih jar. Afi za'faran, dan pada contoh za'faran dengan tambahan alif dan nun, zu'ayfiran ya, seperti antum mentasir za'far zu'ayfir, setelah itu ditambahkan alif dan nun, dan di situ antara ya tasghir dengan alif dan nun dipisahkan oleh dua huruf, maka terangkap terpisah alif dan nun ini dengan yang sebelumnya ataupun dengan ya tasghir. Zu'ayfiran wa fi muslimain, pada contoh musanna, isim musanna yang ditasnya musailimaini, muslim musailim ya, musailimaini. Pada muslimina musailim, musailimina. Pada muslimat musailimat ya, musailimat ini insyaallah jelas ya. Kemudian kita masuk, itulah hal-hal yang dikecualikan dari pembuangan ya, diperlakukan seperti rubai setelah ya tasghirnya di kasrah dan tidak ada pembuangan. Yang pertama alif tasniyah, alif ta'nits mamdudah yang datang setelah empat huruf ya. Yang kedua tak ta'nits yang datang setelah empat huruf atau lebih ya. Saya ulangi, yang pertama alif ta'nits mamdudah yang datang setelah empat huruf atau lebih, yang kedua tak ta'nits yang datang setelah empat huruf atau lebih, dan yang ketiga isim yang ditambahkan pada akhirnya ya nisbah, yang keempat ajuz dari mudhaf, yang kelima ajuz dari murakkab, yang keenam tambahan alif dan nun setelah empat huruf atau lebih, yang keenam tanda tasniyah, yang ketujuh tanda jamak, ada tujuh ya yang dikecualikan. Nah, kemudian pada bait berikutnya 844 beliau mengatakan wa alifut tanithul qasrimata zada ala arba'atin lan yathbuta wa inda tasghiri hubara khayri bain al hubayra sadri wal hubayri. Alif tanith zul qasr yani alif tanith maqsurah, alif tanith maqsurah mata zada ala arba'atin, kapan saja melampaui empat huruf, berarti alif ta'nits maksurahnya menempati posisi huruf 25 atau 6. Lan yathbuta, maka ia tidak ditetapkan alias dibuang ketika di tasghir. Ya, ketika di tasghir. Qarqara, Quraiqir, dibuang alifnya. Atau lughayza, lughayza, di situ alifnya menempati posisi yang keenam, dibuang. Lughayghiz, lughayghiz. Wa inda tasghiri hubara khayyiri, ketika di tasghir hubara dan yang semisalnya, apa bobitnya hubara dan yang semisalnya, bobitnya adalah alifnya menempati posisi huruf kelima dan sebelumnya ada mad. Maka ketika itu, yakni ketika dari tasghir isim yang seperti hubara itu boleh dengan dua sisi. Boleh dibuang, ya, dibuang alif ta'nits maksurahnya atau alif mad zaidahnya, boleh. Khayr, maka khayr, silakan pilih. Bainal hubayra, antara hubayra sadri ketahuilah, wal hubayr atau hubayr. Hubara boleh ditasghir dengan hubayra, boleh pula dengan hubayr. Kalau di atas hubayra berarti yang dibuang alif mad tambahannya. Jadi hubara, hubayra. Kalau hubayr berarti yang dibuang alif ta'nits maksurahnya dari hubar, ditambahkan di situ ya tasghir, kemudian alif madnya diubah menjadi ya karena datang setelah ya tasghir, kemudian diidghamkan jadilah hubayr. Nah, kemudian dalam syarah beliau asy-Syarih menjelaskan ay idza kanat alif ta'nits al-maqsuratu khamisatan fa sa'idan wajib hadzuha bi tasghir, yani apabila alif ta'nits maqsurah berada pada huruf kelima atau lebih maka kaidahnya wajib dibuang ketika ditasghir. Kenapa? Alasannya li'anna baqa'aha yukhrijul bina'a an mithali fu'ail wa fu'ail, karena adanya alif ta'nits maqsurah pada posisi yang keempat itu mengeluarkan bentukan di atas wazan fu'ail, bangunan di atas wazan fu'ail dan fu'ail, alias sulit untuk ditasghir kepada fu'ail dan fu'ail kalau alif ini tidak dibuang. Fataqulu fi qarqara, maka engkau katakan pada qarqara ketika ditasghir Quraiqir, dibuang dulu alifnya setelah itu ditasghir Quraiqir, nama tempat. Ya. Wa fi lughayza, dan pada lughayza, lughayza teka-teki, maknanya lughayza dari lughus teka-teki, aslinya katanya lubangnya yarbu sering, sudah sering kita ulang, di mana lubang yarbu itu awalnya lurus kemudian ke dalamnya bengkak belok ya. Untuk membuat sulit ya pencariannya. Ditafsir dengan dibuang dulu alifnya. Lughayghiz, dan ghainya difak, dipecah. Lughayghiz, ya lughayghiz. Atau sebelum itu kita ingatkan kembali tentang pentasghiran isim yang diakhiri dengan alif ta'nits al-maqsurah. Ya. Itu ada tiga keadaan. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah itu ada tiga keadaan. Ada yang pertama, alifnya itu menempati posisi keempat, maka ia tidak boleh dibuang. Misughra, sughaira, karena tidak merusak wazan fu'ail. Sughaira. Kubra, kubaira. Yang kedua, alifnya menempati posisi yang kelima, ini yang kita bahas. Ya, yang posisi yang kelima ini yang kita bahas. Kalau alif ta'nits maqsurahnya menempati posisi yang kelima, maka ada rincian. Rinciannya adalah kalau sebelum alif ta'nits maqsurah yang berada pada posisi yang kelima ini tidak ada mad, maka harus dibuang. Alif ta'nits maqsurahnya sebenarnya qarqara, Quraiqir, tidak ada sebelum alif di sini mad, maka harus dibuang. Adapun kalau sebelum alif ta'nits maqsurah yang menduduki posisi kelima ini ada mad, maka yang dibuang boleh huruf madnya yang ditambahkan atau alif ta'nits maqsurahnya. Nah, ini yang dijelaskan di setelah ini. Adapun kalau alif ta'nits maqsurahnya menempati posisi ke-6 atau ke-7, maka tidak ada yang lain kecuali harus dibuang. Seperti lughayza, lughayghiz. Ya. Hadza kita lanjutkan. Fi fa in kanat khamisatan wa qablaha maddatun zaida, apabila alif ta'nits maksurahnya berada pada huruf kelima, menempati yang urutan yang kelima dan sebelumnya ada mad tambahan, maka jaza hadzul maddah al mazidah, boleh membuang huruf mad yang ditambahkan. Wa ibqa'u alif ta'nits dan menetapkan alif ta'nitsnya. Fataqulu, sehingga engkau katakan pada tashhirnya khubara, khubaira. Ya, jadi khubara, khubaira. Ditetapkan di situ alif ta'nits maksurahnya. Kenapa? Karena sebelumnya ada apa? Ada alif, ya, ada mad tambahan. Wa jaza aidan hadzu alif ta'nits, boleh pula membuang alif ta'nitsnya. Wa ibqa'il maddah dan menetapkan madnya. Jadi tadi dari khubar, ya, khubair, ditambahkan setelah ba'nya ya tasir, kemudian alifnya karena datang setelah ya tasir diubah menjadi ya, kemudian didhomkan, maka jadilah khubair. Jadilah apa? Khubair. Insyaallah ini juga jelas. Kemudian pada pembahasan berikutnya dikatakan oleh beliau 846, wardud li aslin thaniyan lainan qulib فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا مال تصغير علم والآلف الثاني المزيد يجعل واو كذا ما الأصل فيه يجهل واردد kembalikanlah kepada aslinya huruf yang kedua yang lin yang dibalik dari huruf yang lain. Ya, rasmiya li aslin maful bih thanin, ya, maful bih awalnya thanian. Sehingga kalau kita terjemahkan sesuai dengan urutan mafulnya boleh juga, yaitu wardud, kembalikanlah huruf kedua yang lin yang dibalik dari aslinya kepada aslinya. Kembalikanlah huruf kedua yang lin yang diubah dari aslinya kepada aslinya, ya, kepada aslinya. Faqimatan sayyir, maka qimah ketika ditasghir jadikanlah quwaimah. Di sini qimah kita dapati huruf keduanya ya dan ya di situ lin, huruf lin karena dia sukun. Ya, karena dia sukun. Sayyir jadikanlah ketika ditasghir quwaimah, dikembalikan ya-nya kepada aslinya itu wawu quwaimah. Tusib, dengan itu engkau telah benar. Wa syadza fi 'idin 'uyaidun lan syadz, yani jarang didapati pentasghiran 'id, 'id hari 'id, Idul Fitri itu 'id, hari raya, kepada 'uyaid. Ya, jarang kalau secara qiyas 'uyaid karena asli ya-nya adalah apa? Wawu. Ya, tapi yang betul demikian 'id 'uyaid datang dari orang Arab, tapi itu jarang seperti itu. Jarang. Ya. Wa hutim lil jam'i min dha ma li tasghirin 'ulim. Diharuskan, ya, diharuskan bagi jamak min dha, dari pembalikan ini kepada yang asli. Ya, ma li tasghirin 'ulim, apa saja yang telah diketahui pada pentasghiran. Naibul fa'ilnya hutim adalah ma. Jadi diharuskan ma kaidah ini, yakni mengembalikan huruf lin yang dibalik kepada aslinya yang diketahui pada tasghir, diharuskan untuk diterapkan juga pada jamak, ya, pada jamak. Saya ulangi, diharuskan apa yang telah diketahui pada pentasghiran untuk diterapkan pada jamak minda dari kaidah ini, yakni membalik huruf lin yang maklub kepada aslinya. Ya, bab, bab, buaib, buaib, dibalik alifnya kepada aslinya wau buaib. Ketika dijamak tafsirkan pun demikian pula, abwab dijadikan diganti wau wau bab abwab. Iya, bukan nyabia, bukan. Wal alifu tsanil mazidu yuj'alu, kemudian alif yang kedua yang alif itu adalah alif tambahan, maka yuj'alu wawan, ketika ditafsir dijadikan wau, dijadikan wau. Sebagai dharib, ya, dharib alifnya kan tambahan untuk wazan fa'il. Iya. Maka ketika ditafsir diganti wawu, buwairib. Demikian pula ketika dijamakkan, ya, bawarib, wawu. Kada man aslu fi yujalu, demikian pula isim yang aslinya asli alifnya tidak diketahui apakah aslinya wawu ataupun ya, maka ketika ditafsir diganti wawu. Su'aj, uwaij, uwaij. Nah itu, semoga bisa difahami. Ya. Hey, kita baca syarahnya. Ai idza kana tsani ismil musaghar min hurufil lin, yani apabila huruf kedua dari isim yang ditasghir adalah termasuk huruf-huruf lin. Huruf-huruf lin adalah alif, wawu dan ya yang disukun. Alif, wawu dan ya yang disukun. Itu huruf-huruf lin. Kalau sebelum wawunya dhammah, sebelum ya-nya kasrah, sebelum alif fathah, atau sebelumnya adalah harokat yang mencocoki, maka ia dikatakan sebagai huruf mad, dan juga huruf lin, dan juga huruf illah. Huruf illah. Ataupun kalau waw dan ya disukun sebelumnya, harokatnya tidak sesuai. Waw sebelumnya bukan dhammah, ia sebelumnya bukan kasrah, tapi fathah, bi au ai, maka itu dikatakan huruf lin dan huruf illah. Adapun kalau wawu ia wawu dan ya diharokati sahwun, zabiyun, maka itu hanya dikatakan huruf illah saja. Al-Muhim di sini apabila huruf kedua dari isim yang ditafsir termasuk huruf-huruf lin, maka wajib huruf lin itu dikembalikan kepada bentuk aslinya. Nah ini ucapan beliau, wajib radduhu ila aslihi, wajib dikembalikan kepada aslinya, kata Al-Khudhari, mencakup sittata asya, 6 perkara. Yang pertama, kaunuhu ya'an munqalabah an wawin. Ya. Huruf keduanya adalah ya yang dibalik dari yang aslinya wawu. Ya, huruf keduanya adalah ya yang dibalik dari yang aslinya wawu. Maka ketika ditafsir wawunya dikembalikan. Seperti qimah. Jadi apa? Quwaimah. Quwaimah. Ya. Atau ya. An hamzah. Huruf linnya ya dibalik dari yang aslinya hamzah. Seperti zibun. Zibun. Ya. Ada zibun, ada ya juga zibun dengan ya. Nah, ketika ditafsir dikembalikan asli dari ya-nya, yaitu apa? Hamzah. Zu'aibun. Zu'aibun. Ya, dengan hamzah. Ya. Atau, yang berikutnya, wawan. Ya. Huruf keduanya wawu. Huruf keduanya wawu. Yang dibalik dari ya. Aslinya ya. Huruf keduanya adalah wawu. Yang dibalik dari yang aslinya ya. Contoh mungkin. Mungkin aslinya ya. Ayqana yuqinu iqan, itu kan pada masarnya. Maka ditafsir dengan muyaiqin. Muyaiqin. Nah, bukan muwaiqin. Dikembalikan asli dari wawunya itu ya, muyaiqin. Ya. Au alifan atau alif. Ya, an wawan. Huruf keduanya alif yang dibalik dari aslinya wawu. Ya, huruf linnya alif yang dibalik dari yang aslinya wawu. Suibab. Bab. Buwaibun. Ya. Buwaibun. Dibalikkan aslinya alif pada bab. Itu wawu. Buwaibun. Ya. Aw'an ya. Atau huruf linnya itu alif. Yang dibalik dari yang aslinya ya. Yang aslinya ya. Seperti nab. Taring ya. Gigit taring. Maka nuyaib. Ya. Nuyaib. Pada jamaknya juga demikian ya, an-niyab. Iya aslinya. Atau mu'tallan. Huruf keduanya ya mu'tal, huruf mu'tal. Huruf keduanya huruf mu'tal. Yang dibalik dari yang aslinya sahih. Huruf yang keduanya mu'tal. Ya, bukan apa lin. Tapi huruf mu'tal ini aslinya huruf sahih. Seperti dinar. Aslinya apa? Dinar dengan tasydid. Qirat, artinya qirat. Itu aslinya. Maka ketika ditafsir dikembalikan aslinya. Dunainir. Iya, dunainir. Ya. Qurayrit. Qurayrit. Iya, Qurayrit. Nah itu. dari ucapan beliau, ya, silakan antum merujuk penjelasan dari Al-Khubari, ya. Ucapan beliau, Asy-Syarih wajib waraddu ila aslihi, mencakup 6 perkara. Ya. Yang pertama, kaunuhu ya'an, huruf keduanya ya diganti ya yang dibalik dari aslinya wawu, ya. Atau ya yang dibalik dari aslinya hamzah, ya. Kemudian atau huruf keduanya wawu yang dibalik dari aslinya ya, atau huruf keduanya alif yang dibalik dari yang aslinya wawu, atau huruf keduanya alif yang dibalik dari aslinya ya, atau huruf keduanya mu'tal yang dibalik dari aslinya huruf sahih. Ya, baik, kita lanjutkan syarahnya. Fa in kana asluhu al-wawu quliba wawan. Kalau asli dari huruf linnya yang kedua itu adalah wawu, maka ketika ditafsir diganti menjadi wawu. Fataqulu qimah. Jadi quwaimah. Quwaimah. Wa fi bab, pada bab buaib. Ya, pada jamaknya juga abwab dengan wawu juga. Karena itu aslinya. Ya, aslinya. Jadi pentafsiran dan penjamakan itu mengembalikan huruf-huruf kepada asalnya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui asli dari huruf illah, maka ditafsir atau dijamak tafsirkan. Ya. Wa in kana asluhu al-ya quliba ya'an. Adapun kalau aslinya ya, ya dibalik kepada ya. Aslinya wawu kepada wawu, aslinya kepada ya. Contoh mungkin, muyayqin. Lihat pada masternya, ayakona yutinu, iqan. Wa fi nabin pada nab, nuyayib, nuyayib. Wa syadza qawluhum fi id, uyayid. Dan syad, yang jarang didapati dari orang Arab, pentafsiran id kepada uyayid. Kenapa? Karena aslinya iya pada id itu wawu. Sehingga al-qiyas uwaid. Secara qiyas uwaid. Hanya saja datang dari mereka uwaid. Kemungkinan kata pensyarah untuk menghindari iltibas dengan tafsirnya ud. Ya, ud tafsirnya uwaid. Ud ranting. Ditafsir uwaid. Untuk menghindari iltibas dengan tafsirnya ud. Ya, maka id ditafsir kepada uwaid. Ya. Jadi qiyasnya uwaid dengan membalik ya kepada wawu, ya. Li'annaha asluhu, karena wawu adalah aslinya ya pada id. Li'annahu min 'ada ya'ud, karena id dari 'ada ya'udu. Ya, dari 'ada ya'udu. Ya, sudah ini jelas. Kemudian fa in kana tsani ismil musahhari alifa. Apabila huruf kedua dari isim yang ditasghir itu adalah alif tambahan yang ditambahkan untuk wazan fa'il, atau majhulat al-asl, atau aslinya alif tidak diketahui apa wawu ataupun ya, maka kaidahnya wajib qalbuha wawan, wajib membalik alif tersebut menjadi wawu. Fataqulu fi dharib, maka engkau katakan pada dharib ketika ditafsir buairib. Kenapa? Karena alif pada dharib itu tambahan, aslinya kan dharaba. Untuk wazan fa'il, dharib ditambahkan alif. Maka ditafsir dengan membaliknya menjadi wawu, duwairib. Demikian pula yang tidak diketahui asal alifnya itu apa, aji. Maka dibalik menjadi wawu, uwaiji. Iya. Nah, ditambahkan mitluhma, yang semisal keduanya, yakni yang semisal alifnya tambahan atau alifnya tidak diketahui aslinya adalah al-munqalaba an hamzah. Al-munqalaba an hamzah. Alif yang dibalik dari yang aslinya hamzah. Tali hamzah yang datang setelah hamzah yang lain. Saya ulangi, semisal keduanya, yakni semisal alif mazidah, alif yang ditambahkan, dan alif yang tidak diketahui aslinya. Semisal keduanya adalah alif yang dibalik dari yang aslinya hamzah yang datang setelah hamzah. Seperti alif pada Adam, aslinya Adam. Adam di balik hamzah keduanya yang datang setelah hamzah pertama menjadi alif, sehingga Adam. Ini pun ketika ditafsir di balik alifnya menjadi wawu, uwaidam. Ya. Nah, atau waidim ya, rubai ya. Bil wawi dengan wawu, fahada kata al-Hudhari, maka ini tempat yang keempat ya, maudhi'u rabi', maudhi'un rabi', tempat keempat dari dibaliknya alif yang kedua menjadi wawu. Ah, inilah tempat empat yang keempat dari dibaliknya apa, alif kepada wawu. Iya, ingat-ingat. Iya, yang pertama itu apa? Huruf keduanya huruf lin yang aslinya wawu, maka dibalik menjadi wawu. Iya, seperti apa tadi? Bab, buaib, ayat yang pertama. Huruf linnya adalah alif yang dibalik dari yang aslinya wawu, buaib. Yang kedua, huruf keduanya adalah alif tambahan, ini pun dibalik menjadi wawu. Yang ketiga, huruf keduanya tidak diketahui aslinya, ini pun dibalik kepada wawu. Yang keempat, huruf keduanya adalah alif yang dibalik dari aslinya hamzah, ini pun dijadikan wawu. Ya. Adapun dibaliknya ya, ya. Adapun dibaliknya ya kepada aslinya di satu tempat saja ya. Ya. Terjadi qimah kuwaimah. Ya. Adapun dibaliknya apa? Saya ulangi, adapun dibaliknya alif kepada ya itu hanya pada satu tempat saja, yaitu yang aslinya ya, yang aslinya apa? Ya, yang aslinya ya. Sinab, nuyaib. Jadi dibaliknya alif kepada wawu ada empat tempat. Adapun dibaliknya alif kepada ya hanya satu tempat saja, hanya di satu tempat saja, yaitu yang aslinya ya, ya. Yang aslinya ya. Baik, kita lanjutkan. Pada bait yang berikutnya, ya, pada bait yang berikutnya, kedua, aku cukup dulu ya, ya, insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita sambung pada pertemuan berikutnya, insyaallah pertemuan berikutnya selesai dari kita, ya, pembahasan tentang at-tashghir. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.